suaranya. Jogja mana suaranya? Semua tangan di atas. Wildan. Di berdua sebumi dan surga, kau memang indah. Oh oh oh, kau getar seluruh sukma jiwa.